Mitra bisnis, era reformasi yang sudah berjalan 17 tahun di Indonesia banyak membawa dampak positif, tapi tidak sedikit pula dampak negatifnya. Kemarin, Profesor Cipta Lesmana sempat membahas secara global era reformasi jika dilihat dari segi ekonomi. Lalu, bagaimana jika dilihat dari segi stabilitas politik? Bersama saya, Mandariska, akan membahas lebih lanjut mengenai era reformasi ini dengan pakar komunikasi politik Profesor Cipta Lesmana. Prof. Cipta, bagaimana stabilitas politik nih di era reformasi ini? Semakin kesini semakin kacau kehidupan politik kita ini, ya. Money politik makin merajalela dan dendam politik terus juga makin hebat. Sampai hari ini saya tetap yakin bahwa Prabowo Subianto belum ikhlas menerima kekalahan dalam pemilihan presiden tahun lalu. Belum ikhlas. Hal ini bisa kita lihat. Merah putih cukup sering menggoyang-goyang pemerintah di parlemen. Cukup sering, ya. Memang politikus kalau bertemu, ya, satu sama lain biasanya sangat baik, ya, berpelukan, ya, ketawa, bagus sekali. Tapi di balik itu tetap, ya, saya lihat orang-orang PKS, Gerindra itu sering keras masing menghantam KIH. Jadi stabilitas politik tetap tidak baik, tetap terjadi tarik-menarik, tetap terjadi bargaining. Sekarang terjadi bargaining yang keras dalam undang-undang pilkada, ya. Pihak merah putih tetap bersikeras ingin menginginkan undang-undang pilkada direvisi. Pihak KIH tidak mau revisi, ya. Nah, ini karena kepentingan. Terus gimana tuh, Prof, perkembangannya? Undang-undang pilkada sekarang ini dianggap merugikan partai-partai yang sedang dilanda kemelut, terutama Golkar dan P3. Nah, untuk itu maka diperlukan revisi. PDIP tidak mau. Lalu Partai Golkar curiga PDIP ini sengaja tidak mau revisi undang-undang pilkada supaya Golkar nggak bisa ikut, supaya P3 nggak bisa ikut. Kalau nggak bisa ikut, PDIP suaranya akan melambung tinggi sekali. Jadi ada kecurigaan. Nah, saya bisa katakan stabilitas politik di permukaan tampak bagus, di bawah permukaan tetap mendidih. Titik. Baik, Prof. Cipta. Dari tadi kita sudah bicara reformasi dari segi politik, ya, Prof, ya. Nah, kalau dari segi agama, gimana, Prof? Kini beberapa pemeluk agama, tanda kutip, takut nih, Prof, dalam memeluk agama atau kepercayaannya. Apakah itu namanya perkembangan reformasi? Kehidupan harmoni agama sebetulnya makin tidak bagus di Indonesia. Tetapi lagi-lagi, di permukaan bagus. Di bawah permukaan tidak bagus. Banyak konflik-konflik yang dipendam begitu saja. Misalnya kasus Gereja Yasmin di Bogor. Sampai sekarang masih belum tuntas. Gereja Yasmin, yayasannya Yasmin, sudah dimenangkan oleh Mahkamah Agung. Tapi putusan Mahkamah Agung tidak bisa dieksekusi. Ini bagaimana? Kita katanya negara super hukum. Negara hukum adalah panglima menurut Undang-Undang 45. Putusan Mahkamah Agung yang sudah inkrah, nggak bisa dijalankan. Ini sedih sekali, ya. Ya, kita lihat memang belakangan agak berkurang. Tapi berapa tahun yang lalu kita lihat cukup banyak rumah-rumah ibadat yang dibakar, yang dirusak, dan pemerintah tidak berani. Ya, Ahmadiyah juga. Jadi tetap tidak dituntaskan kasus ini. Jadi dari segi kerukunan umat agama, ya, yang lebih tepatnya, sebetulnya tetap memprihatinkan. Inilah ekses dari era reformasi yang penuh kebebasan, yang tetap hura-hura kebebasan. Demikian pakar komunikasi politik Profesor Cipta Lesmana, saya Mandariska.